Good night. Yeah. Blaster Rap Family. Marcelo Rap. Bapak tua masih jantan. Aha. Gua ular dalam tenda. Buka studio kopnya telinga, dengar baik-baik apa yang saya bicara. Jangan karena mereka kita dua baku marah. Sumpah abang ini pria jujur dan setia. Ais bele sayang ah, jangan percaya mereka. Kalau sampai saya menua lidah mati rasa, makan jadi susah cintaku saja. Tegung saya puasa sumpah dalam nama. Kau bicara sampai busa sampai tua tak percaya. Sungguh narsis kau bikin tu gaya pele manis. Jangan kau ganggu nanti bahaya. Awal cinta batin ini saya su pegang apa hal. Sumpah kau tidak akan hilang sama menggorek coba bilang. Cover cinta untuk magic, ada yang bisa untuk musik one love on the genetic boosting. Dede paling silau, ada yang bisa untuk halau. Terserah dorang mau bilang apa lagi. Saya cinta kowe sampai mati. Sumpah saya pun cinta kau saja tak ada duanya. Terserah dorang mau bilang apa lagi. Saya cinta kowe sampai mati. Kau jangan percaya mereka. Kau saja sama mama. Jelas jaman naik, kau pegang untuk kata lewat hati saya like. Jujur kau cinta sutra bisa untuk pindah. Karena dalam jalur banyak orang lempar kata. Lewat singgung jangan pernah untuk dengar. Santai saja cinta ini takkan pudar. Kok sapu barang, masa samu bohong. Harap pegang janji jangan sampai nanti bilang. Baten ini orang timur men. Salah balak mau tampar rapas kak. Jujur sapu cinta ini hanya kau saja. Sudah terikat, susah tuh bisa. Harap kau tenang, jangan kau bimbang. Sabarang, biar kau datang. Nanti saya tendang, sampai tak buang. Klub sudah ya, ambil sapu sayang. Terserah dorang mau bilang apa lagi. Saya cinta kowe sampai mati. Sumpah sapu cinta, kau saja tak ada duanya. Terserah dorang mau bilang apa lagi. Saya cinta kowe sampai mati. Kau jangan percaya mereka. Kau saja sama mama. Biar dong bilang kau mirip dengan Dedong, tapi kau itu tetap saya punya gacok. Jadi stop dengar-dengar orang lain, karena mereka hanya ingin kita marahan. Ini bukan main engko, jadi satu bersembunyi. Sumpah tidak sengaja loyo, kau sapu cinta mati. Terbungkus dalam hati, yang lain jangan mengiri. Nanti kena kiri baru bisa lari babi. Aduh, saya kasih tahu kau itu sapu sayang. Kita akan saya berdua, karena kau itu sudah jadi sampai tua. Susah senang kita selalu sama-sama. Ada yang lain cuman kau saja di sapu hati. Dengan ikatan cinta torang bawa sampai mati. Sekarang jangan dengar kata-kata orang. Itu hanya tipuan lewat kata dorang. Bila dorang mau bilang apa lagi. Saya cinta kau sampai mati. Sumpah sapu cinta kau saja tak ada duanya. Terserah dorang mau bilang apa lagi. Saya cinta kau sampai mati. Kau jangan percaya mereka. Kau saja sama mamu. Terserah dorang mau bilang apa lagi. Saya cinta kowe sampai mati. Kau jangan percaya mereka. Kau saja sama mama. bapak tua masih jantan.